Para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan di Aroma Senja, yaitu pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan alhamdulillah kita sedang membahas pembahasan yang sangat penting, dan sesungguhnya banyak di antara kaum muslimin yang mungkin kurang mengetahui tentang bagaimana tayamum yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kapan kita boleh bertayamum, bagaimana kita bertayamum, dan dengan apa kita juga bertayamum. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, yaitu tata cara bertayamum yang telah disebutkan di dalam sejumlah hadis dalam kitab Bukhari ini. Kita akan membacakan sejumlah hadis berkaitan dengan bagaimana bertayamum, untuk mengulang, menjelaskan dari pembahasan di pekan yang lalu. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu atayamumu liwajhi wal kafain. Qala hadatsana Hajjaj, qala akhbarana Syu'bah, akhbarani Al-Hakam an Dzarrin an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza an abihi qala Ammar bihadza wa daraba Syu'batun biyadayhi al-ardha thumma adnahuma min fihi thumma masaha wajhahu wa kafaihi wa qala an-Nadru akhbarana Syu'bah anil Hakam sami'tu Dzarran yaqulu an ibni Abdurrahman ibni Abza qala al-Hakam wa qala sami'tuhu min ibni Abdurrahman an abihi qala Ammar qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Sulaiman ibnu Harb qala hadatsana Syu'bah anil Hakam an Dzarrin an Abdurrahman ibni Abza an abihi annahu syahida Umara wa qala lahu Ammar kunna fi sariyatin fa ajnabna wa qala tafalla fihima qala hadatsana Muhammad ibni Katsir akhbarana Syu'bah anil Hakam an Dzarrin an Abdullah an Abdurrahman ibni Abza an Abdurrahman qala qala Ammar li Umar ta'amaktu wa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala yakfika alwajha wal kafain qala hadatsana Muslim hadatsana Syu'bah anil Hakam an Dzarrin an Abdurrahman an ibni Abdurrahman an Abdurrahman qala syahidtu Umara wa qala lahu Ammar wa saqal hadis wa qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah anil Hakam an Dzarrin an Abdurrahman ibni Abza an abihi qala Ammar wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi al-ardha wa masaha wajhahu wa kafaihi. Imam Bukhari membawakan bab yang baru, bab bertayamum, mengusap wajah dan dua telapak tangan. Jadi Imam Bukhari membuat judul bab bertayamum mengusap wajah dan dua telapak tangan. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah lewat pembahasan kemarin tentang tata cara secara singkat dan di bab ini akan dikuatkan kembali. Nah, sejumlah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, semua hadisnya adalah bermuara kepada sahabat Ammar, yaitu Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Jadi Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Kisah Ammar ini terjadi tentunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hubungan dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu kisah Ammar ibnu Yasir dan kisah Umar. Adapun yang berkaitan dengan kisah Umar, telah kita bacakan hadisnya kemarin bahwa ada seseorang yang datang kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau meminta fatwa kepada Umar bahwa beliau junub dan tidak mendapatkan air. Bagaimana? Maka Umar terdiam dulu sehingga diingatkan oleh Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Kata Ammar, "Tidaklah engkau ingat," katanya, "bahwa dulu ada kejadian yang menimpa kepada aku seperti menimpa kepada orang ini." Jadi seolah-olah Ammar mengatakan, "Engkau berfatwa kepada orang tersebut seperti fatwa Rasulullah SAW dalam kisah aku." Jadi sekali lagi ceritanya dalam hadis yang telah lalu, ada seseorang datang kepada Umar meminta penjelasan. Dia menceritakan bahwa aku ini junub dan tidak ada air. Maka Umar terdiam dan belum menjawab. Mesti apa yang dilakukan? Lalu Ammar berada di samping Umar. Jadi Ammar bin Yasir berada di samping Umar. Lalu Ammar ibn Yasir mengatakan, "Tidaklah engkau ingat tentang kejadianku di waktu yang lalu dan engkau ada di sampingku," kata Ammar. Maka Ammar ibn Yasir menceritakan bahwa aku dalam satu bepergian, yaitu bepergian berperang, yang waktu itu tidak dipimpin oleh Nabi SAW. Jadi peperangan di zaman Nabi ada yang namanya Sariyah, ada yang namanya Ghozwah. Kalau Sariyah adalah peperangan yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Jadi panglimanya sahabat juga. Yang kedua dinamakan dengan Ghozwah. Kalau Ghozwah, peperangan yang panglimanya langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin perangnya langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu kata Ammar, bepergian yang tidak disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku junub dan tidak ada air. Lalu Ammar beristihad berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya seekor binatang berkaki empat, seperti seekor keledai gitu. Guling-guling di mana dia beristihad, kalau hadas kecil mengusap wajah dan telapak tangan. Kalau hadas besar berarti ganti mandi, ya guling-guling di tanah gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasih tahu kepada Amr dan mengatakan innama yakfika hadza hakadha, cukup bagimu demikian. Lalu Nabi sallam memukulkan tangannya alal jidari, ke dinding. Jadi memukulkan ke dinding begini. Kemudian beliau meniup telapak tangannya, kemudian mengusap wajahnya dan mengusap telapak tangan, yaitu perut tangan yang kiri diusapkan ke punggung tangan yang kanan. Kemudian yang kanan diusapkan ke yang kiri. Jadi seperti demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tayamum kepada Ammar Ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Lalu dalam bab yang berikutnya Imam Bukhari membuat bab yang khusus, bab bertayamum mengusap wajah dan dua telapak tangan. Ya. Jadi Imam Bukhari berpendapat batasan mengusap tangan sampai pergelangan saja. Ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang bertayamum. Pertama, sepakat bahwa anggota badan untuk bertayamum itu wajah dan tangan. Jadi wajah dan tangan. Dalil Qur'annya jelas apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajahmu dan tanganmu. Nah, kemudian batasan tangan sampai mana? Jadi batasan tangan sampai mana? Jadi ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ia mengatakan batasan mengusap tangan sampai pergelangan. Jadi sampai sini aja mengusapnya. Pendapat yang kedua adalah sampai siku, seperti berwudu. Jadi sampai siku, ya, seperti wudu. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang paling lemah gitu ya, tidak kuat, yaitu sampai ketiak, karena dikatakan tangan, ya. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa mengusap tangan sampai kedua pergelangan. Jadi sampai pergelangan saja sini. Ya. Hal itu karena hadis-hadis yang ada sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, maka dengan sharih, sharih itu jelas ya, sharih itu adalah jelas, yaitu disebutkan di hadis riwayat pertama, wa daraba syu'batun biyadihil ardo. Jadi Imam Syu'bah itu memberikan contoh bertayamum. Beliau menepukan atau memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah. Summa adnahuma min fihi. Kemudian ia mendekatkan kedua telapak tangannya ke depan mulutnya begini. Yang menunjukkan itu ditiup terlebih dahulu. Jadi ditiup terlebih dahulu. Thumma masaha wajhahu, kemudian beliau mengusap wajahnya. Wa kaffaihi, dan dua telapak tangannya. Jadi udah dibatasi dengan menyebutkan mengusap kedua telapak tangannya. Jadi dalam hadis ini lebih sharih, lebih jelas bahwa Ammar ibnu Yasir sebagai periwayat yang menjelaskan tata cara bertayamum itu mengusap sampai dua pergelangan, artinya telapak tangan, tidak sampai apa? Siku. Dan demikian juga sudah dijelaskan kemarin bahwa dari sisi lugoh, bahwa asal dalam syariat ketika disebutkan tangan, maka yang dimaksud dua telapak tangan. Jadi secara lugawi, secara bahasa, apabila disebutkan tangan, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Nah, kembali kita akan memberikan contoh tayamum, ya, yang sesuai dengan sunnah. Nah, yaitu sepakat tayamum itu untuk dua anggota badan, wajah dan tangan. Batasan yang dalilnya kuat sampai kedua pergelangan. Jadi sampai kedua pergelangan. Karena hadis yang mengatakan at-tayamumu dharbatani, dharbatun lil wajhi wa dharbatun lil yadaini ila mirfaqaini. Hadisnya adalah dhaif. Jadi hadisnya adalah lemah. Jadi hadis mengatakan tayamum adalah dua kali pukulan atau dua kali menepukan tangan, satu untuk wajah, dua untuk tangan sampai siku. Hadisnya adalah lemah. Nah, maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tayamum begini cukup, ya. Ini kita telapak tangan dipukulkan begini. Ima langsung ke tanah atau kita ke dinding, ya, atau ke tembok, atau kalau kita berada di kereta ke kaca, ke dinding kereta atau kursi, ya. Kemudian jika mengusap wajah, maka disunahkan untuk meniup terlebih dahulu. Dan Imam Bukhari telah membuat bab yang sebelumnya, bab meniup kedua telapak tangan. Jadi ditiup terlebih dahulu, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap tangan. Jadi mengusap tangan caranya, yang kanan dulu, ini ya, perut telapak tangan yang kiri dipakai mengusap punggung telapak tangan yang kanan begini. Kemudian nanti gantian, yaitu perut telapak tangan yang kanan mengusap punggung telapak tangan yang kiri. Demikian. Ya. Tapi juga boleh, karena ada riwayat lain, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan mengusap tangan. Berarti kalau mendahulukan mengusap tangan, tidak perlu meniupnya. Maka begini punggungnya, kemudian begini, kemudian baru begini. Itu tata cara tayamum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tayamum cukup satu kali. Jadi tayamum cukup satu kali. Nah, sekarang kita akan bahas bab yang berikutnya. Ya, dan bab yang berikutnya ada beberapa hukum ya kita bahas. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu as-sa'idu at-thayyibu wudu'ul muslimi wa yakfihi minal ma'i. Wa qala al-Hasan yujzi'u at-tayammu ma lam yuhdith. Wa amma Ibnu Abbasin wa huwa mutayammimun. Wa qala Yahya ibn Sa'id, la ba'sa bi salati ala sabkhah wa tayammumi biha. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya ibn Sa'id qala hadatsana Auf qala hadatsana Abu Raja an Imran, Imran ibn Husain qala kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna asrayna hatta idza kunna fi akhiril laili waqa'na waq'atan wala waq'ata ahalla indal musafiri minha. Fama aykodna illa harrul samsi wa kana awalu man istaiqadha fulanun thumma fulanun thumma fulanun yusammihi Abu Rajab nasiya auf thumma Umar ibn al-Khattab ar-Rabi'u wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nama lam yuqad hatta yakun huwa yastaiqidu li anna lan nadri ma yahdithu lahu fi naumihi. Falama istaiqadha Umar wa ra'a ma asaba an-nasa wa kana rajulan jalidan fakabara wa rafa'a sawtahu bitakbiri famazala yukabbiru wa yarfa'u sawtahu bitakbiri hatta istaiqadha li sawtihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falama istaiqadha syakaw ilaihi alladhi asabahum qala la dhayra aw la yadhiru irtahilu fartahala fasara ghayra ba'idin thumma najala fada'a biwadu'in fatawadha'a wa nudiya bisalati wa shala binnasi falama intafala min salatihi idh huwa birajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaumi qala ma manaka ya fulan an tusalli ma'al qaum qala asabatni janabah walama qala alayka bis-sa'idi fa innahu yakfika. Thumma sara Nabi Hasalam fashtaka ilaihi an-nasu min al-atashi. Panazala fada'a fulanun kana yusammihi Abu Raja nasiyahu auf wada'a aliyan faqala idhaba fabtagu yalma wantalaqa fatalaqaya imra'atan baina majdataini aw sahlaini min ma'in ala ba'irin laha faqala laha aynal ma' qalat ahdi bil ma'i amsi hadhihi sa'ah wanafarna hulufan qala laha intaliki idha qalat ila aina qala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalat alladhi yuqalu lahu as-sabiu qala huwalladhi tu'inunani wantalaki faja'a biha ila nabi hasalam hadathaul hadis faqala fastanzaluha al-an ba'iriha wa'ada'an Nabi Wasallam bi'ina'in paparogo fihi min apwahi masdataini wa'atlaqal azali wa'nudia finnasi istaku wa'staku fasako man sya'a wa'staku man sya'a wa'kana akhiru man a'tal ladhi asabathu janabah min ina'in min ma'in qala idhab fa'afrighu alayka wa hiya qa'imatun tantadiru ila ma yaf'alu bima'iha wa'imullah laqad ukli'a anha wa innahu la yatakhayyalu ilayna anha ashadu imla'ah minha hina ibta'ada fiha wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ijma'u laha wa jama'u laha min baini ajwatin wa daqiqa wa sawiqa hatta jama'u laha ta'aman wa ja'aluha fi thawbin wa hamaluha ala ba'iriha wa wada'u thawba baina yadaiha qala laha ta'lamina ma razina min ma'ika syai'an walakin Allah walladhi asqana fa'atat ahluha waqad istabasat anhum faqalu mahabasaki ya fulana qalat al-ajab liyakinani rajulani padahaba bi ila hadha alladhi yuqallu lahu as-sabi'u fafa'ala kada wa kada fawallahi innahu la asharun nas min baini hadihi wa hadihi waqalat bi ismi ahiha ya al-wusta wa sababah farafa'at ila sama tagnis sama wal arda aw innahu la rasulullah haqqan fakanal muslimuna ba'da dhalika yugiruna alaman hawlaha minal musyrikin wala yusibuna sawma alladhi hiya minhu faqalat yawman liqaumiha ma ara anna haula'il qawma yad'unana amdan fahallakum fil islam fata'uha fadakhulu fil Islam. Al-hadis. Hadisnya panjang sekali. Ya. Bab berikutnya, ini sangat penting. Bab sa'id yang suci adalah wudu bagi seorang muslim. Dan cukup baginya dari air. Berkata Hasan, itu Hasan Basri, cukup bagi seseorang untuk bertayamum selama, artinya cukup bertayamum satu kali selama dia tidak berhadas. Imam Abdullah bin Abbas mengimami dan dia bertayamum. Artinya imamnya tayamum, mungkin makmumnya wudu. Ya. Kemudian di sini disebutkan kisah. Saya bacakan kisahnya ini. Bahwa Imran ibn Husain itu bepergian, dalam satu bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di perjalanan itu waktu malam. Jadi dalam perjalanannya sampai di waktu malam. Lalu semuanya tertidur lelap, kata Imran ibn Husain. Dan tidak kami dapatkan senikmat tidur di malam itu, katanya. Jadi tidur terlelap. Saking nikmatnya, mereka mengungkapkan dalam satu bepergian, tidak kami rasakan nikmat tidur seperti malam tadi. Sampai nikmatnya tidur, tidak ada yang bangun sampai terbit matahari. Jadi subuhnya kesiangan di sini. Jadi tidak ada yang bangun satu orang pun. Semuanya tertidur lelap. Ya. Dan tidak terbangun dari tidurnya semua para sahabat termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali telah terbit matahari dan mereka merasakan panasnya matahari. Kemudian orang yang pertama bangun sipulan disebutkan namanya, tetapi Auf ibnu Malik itu lupa menyebutkan siapa. Sampai yang terbangun orang yang keempatnya adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti Umar bukan orang yang pertama bangun. Dan Nabi SAW waktu itu belum bangun. Jadi sejumlah para sahabat sudah bangun, tapi Nabi SAW belum bangun. Lalu kata Umar, kami tidak ada yang berani untuk membangunkan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tidak pernah dibangunkan. Kenapa, katanya? Salah satunya takut kalau Nabi SAW sedang mendapatkan wahyu gitu. Maka Amar itu Imran ibn Husain dan Umar pun tidak membangunkan langsung. Nah, kemudian di saat itu, ya, Umar dikatakan rojulan jalidan. Jadi Umar itu memiliki sifat-sifat yang sangat hebat. Pemberani, goyur, kemudian apa? Selalu tegas gitu ya. Iya. Dan Umar radhiyallahu taala anhu membuat cara untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Beliau bertakbir dengan suara keras katanya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun disebabkan dengan suara kerasnya beliau. Jadi Umar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sampai Nabi SAW itu terbangun dengan sebab mendengar suara Umar. Tatkala beliau itu bangun, maka orang-orang mengadu kepadanya tentang perjalanan itu yang tidak ada air. Jadi tidak ada air waktu itu. Ya, jadi mengadu. Bagaimana ini? Artinya kita kesiangan. Gimana nih? Ya. Maka kata Nabi SAW, tidak mengapa. Tidak mengapa. Lalu Nabi SAW mengatakan, pergilah. Pergi. Katanya. Lalu sejumlah para sahabat pergi mencari air tanpa menggunakan apa? Membawa unta. apa jauh, maksudnya tidak jauh. Di sini belum kisah yang bawahnya, di kisah yang atasnya, maka pergilah dengan tempat yang tidak jauh. Lalu turun dan meminta air wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan dikumandangkan untuk salat. Maka para sahabat salat. Ya, setelah pada berwudu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami orang-orang. Setelah selesai salat, tiba-tiba ada orang berdiri sendiri, mengasingkan diri dan tidak ikut sholat. Jadi ada di antara mereka orang yang tidak ikut sholat sendirian. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang menghalangi engkau untuk sholat bersama kaum, artinya bersama kami? Lalu dia menjawab, aku tadi malam junub dan tidak ada air. Jadi kata orang itu, aku junub dan tidak ada air. Nah, maka kata Nabi Sallam, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Cukup bagi kamu adalah debu. Ya. Maka cukup bagimu. Artinya menggunakan debu dan cukup bagimu. Nah, kemudian orang tersebut bertayamum. Sumasara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan lagi perjalanan. Fashtaka ilahi nasu minal atosh. Maka para sahabat mengadu lagi kepada Nabi sallam dengan sebab kehausan. Jadi kalau tadi mencari air untuk wudu, sekarang mencari air untuk apa? Untuk minum. Ya. Kemudian turunlah. Ya. Fashtaka ilahi nas minal asmas. Panazala fada apulan. Kemudian turun. Kemudian ya, memanggil beberapa orang, disebutkan namanya begini begini begini. Kemudian memanggil Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi memanggil Ali. Lalu pergilah katanya engkau berdua untuk mencari air. Jadi suruh untuk mencari air. Sampai berjalan ketemu dengan seorang wanita yang dia membawa air di untanya. Jadi milik unta dia, dia membawa air. Lalu dia ditanya, di mana mata air? Artinya di mana ada sumber air? Maka dia mengatakan, aku mendapatkannya kemarin, katanya, bukan hari ini. Jadi aku mendapatkannya kemarin, katanya, bukan hari ini. Kemudian berjalan, ya, sampai dia bertemu, ya, dipertemukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pertemukan, ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata wanita itu, ini yang dikatakan as-sobi'u. As-sobi'u ini, ya artinya orang yang beragama dari ahlul kitab, Yahudi waktu itu. Minas-sobi'in, orang-orang yang beragama gitu. Dan dia menceritakan tentang sifat kenabian, yaitu siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si wanita itu dibawa oleh Ali dan temannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu dihadapkan kepada Nabi Wasallam dengan dibawa dengan apa? Untanya. Jadi unta dia dibawa. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta dengan satu bezana. Kemudian dituangkan ke bezana yang disediakan oleh Nabi SAW. Jadi air yang dibawa oleh wanita itu dituangkan ke bezana yang telah disiapkan oleh para sahabat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada karomah atau mujizat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat, "Ayo kalian minum." Jadi dalam satu bezana itu tidak habis diminum oleh para sahabat. Dan itu adalah bentuk mujizat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa kisah-kisah yang lain disediakan air wudu dalam satu bezana dan tidak habis oleh seluruh para sahabat. Kalau ini dalam berkaitan dengan minum. Jadi tidak tersisa. Maka di sini katakan fasaqo man syaa wastaqo man syaa. Minum ya, artinya para sahabat berlomba-lomba meminum dan tidak habis-habis dari satu bezana itu. Lalu dikatakan, dan yang paling akhir dikasih air itu adalah orang yang tadi punya junub. Jadi sahabat yang junub tadi, yang telah bertayamum dulu, kemudian mendapat air kan itu. Maka ia dikasih air. Lalu dia diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tuangkan untukmu katanya. Tuangkan untukmu. Lalu si sahabat itu disuruh pergi untuk menggunakan air itu. Jadi disuruh pergi untuk menggunakan air tersebut. Berarti dia mandi apa? Mandi janabah itu. Jadi setelah itu dia mandi janabah dengan air yang diminta dari si wanita tadi. Itu kisahnya. Nah, kemudian setelah itu si wanita itu berdiri menunggu. Ya. Dia menunggu apa yang akan dilakukan dengan airnya itu. Ya. Jadi apa yang akan digunakan dengan airnya itu. Kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ijma'ulaha, fajamu'ulaha." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat memerintahkan untuk mengumpulkan sejumlah makanan sebagai imbalan dari air yang dikasihkan itu. Apa saja katanya? Ajwah, dakikoh, sawikoh, ya sejenis makanan, ya kurma, kemudian sawik, yaitu tepung, ya gandum, syair yang udah digiling, ya. Sehingga berkumpullah baginya sejumlah makanan, lalu menjadikannya dalam satu kain. Baginya ya. Dan dibawakan baginya di atas kendaraannya itu. Jadi para sahabat mengumpulkan kemudian dibawakan untuk beliau dan disimpan di mana diletakkan di untanya sejumlah makanan itu. Qalalah, lalu dikatakan kepadanya, "Apakah kalian mengetahuinya?" katanya. Bahwa ini adalah sebagai imbalan dari air yang kau miliki tadi. Nah, ini seolah-olah bayaran air tadi. Katanya. Air yang tadi. Kemudian, si wanita ini merasa takjub ya dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, tentunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian si wanita itu bersaksi dengan mengangkat telunjuknya ke langit dan mengatakan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memproklamirkan kesaksiannya akan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Ya, jadi tentang si sahabiah ini. Jadi sahabiah tentunya wanita itu. Nah. Kemudian di ujung kisah ini dia mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Jadi dia mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Ya. Lalu kaum-kaumnya itu mentaatinya atas ajakan si wanita itu untuk masuk Islam. Maka masuk Islamlah dia. Jadi si wanita itu masuk Islam. Kemudian apa? Kaumnya ikut masuk Islam. Nah, hadis yang panjang ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Judulnya begini, bab As-sa'idu thayyibu wudhu'ul muslim wa yakfi min ma'in. Nah, ini untuk membahas tiga permasalahan besar tentang tayamum. Jadi, tiga permasalahan besar tentang tayamum. Yang pertama, bahwa apakah tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat atau boleh untuk beberapa sholat selama belum berhadas. Itu yang pertama. Jadi apakah kalau tayamum mesti tayamum setiap akan sholat atau boleh sholat beberapa sholat dengan satu kali tayamum? Termasuk di dalamnya, apakah boleh menggabungkan sholat wajib dengan sholat sunnah dengan satu tayamum atau setiap sholat dengan satu kali tayamum? Itu pembahasan yang pertama. Nanti kita jelaskan ya, rinciannya. Yang kedua, apakah tayamum itu mengangkat hadas atau hanya membolehkan sholat walaupun hadasnya tetap ada gitu. Jadi dalam istilah para ulama, hal at-tayamumu rafi'un lil hadas am mubihun lis sholat. Apakah tayamum itu menghilangkan hadas atau hanya membolehkan sholat? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah bertayamum itu hanya dengan tanah atau boleh dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik pasir, batu, debu atau yang lainnya? Nah, ini pembahasan pokok dalam hadis ini. Ya. Jadi pembahasan pokok dalam hadis ini. Nanti kita lihat potongan-potongan hadis ini. Yang pertama, apakah tayamum hanya boleh untuk satu kali sholat atau boleh untuk beberapa sholat? Maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa satu kali tayamum boleh untuk beberapa sholat. Jadi boleh sholat, beberapa sholat dengan satu kali tayamum. Ya. Contohnya gimana? Bisa dua contoh. Kalau orang menjama sholat safar, tidak ada air, duhur dengan asar, lalu dia menjamaknya, karena orang yang bepergian boleh menjamak sholat, maka tidak wajib bertayamum dua kali. Artinya tayamum untuk sholat duhur, kemudian dia tayamum lagi untuk sholat asar. Tidak perlu demikian, dia cukup bertayamum satu kali untuk dua sholat. Atau contoh yang kedua, yaitu sholat qobliyah, sholat ba'diyah dengan sholat wajibnya. Contoh duhur, ada sholat qobliyah duhur 2 rakaat, ada sholat qobliyah duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka boleh orang sholat ba'diyah qobliyah dengan wajibnya dengan 1 kali tayamum. Dengan 1 kali tayamum. Mana dalilnya? Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat lain, as-sa'idu wudu'ul muslimi malam yajidil ma'a. Jadi Nabi SAW mengatakan as-sa'idu wudu'ul muslimi, artinya sa'id adalah pengganti wudu seorang muslim selama belum berhadas. Jadi tayamum adalah wudu seorang mukmin selama dia belum berhadas. Jadi dalam arti kalau dia tidak berhadas, maka boleh sholat dengan beberapa sholat dengan 1 kali apa? Tayamum. Itu dalilnya. Yang kedua, kita juga punya kaidah umum bahwa al-badilu fi hukmi mubdal minhu. Jadi ada kaidah bahwa pengganti hukum dari yang diganti, gitu kan. Kalau tayamum itu adalah pengganti dari wudu, maka hukum tayamum sama seperti hukum wudu. Artinya boleh sholat dengan 1 kali wudu, boleh beberapa sholat dengan 1 kali wudu sebelum apa? Berhadas. Jadi sebelum berhadas tetap kita boleh sholat dengan 1 kali wudu. Nah, maka hukum pengganti seperti hukum yang diganti. Jadi berarti kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita bertayamum, ya tentunya belum mendapatkan air, kemudian kita belum batal, boleh kita sholat dengan tayamum yang tadi. Tidak perlu kita bertayamum mengulangi lagi tayamum untuk sholat yang baru. Itu menurut pendapat yang rajih. Gitu. Dan hadis ini menjadi saksi. Gitu. Karena bisa mengatakan, alaika bisa'idi fa'innahu yakfik. Yang kedua, apakah berwudu itu hanya membolehkan sholat atau dia menghilangkan hadas? Jadi apakah dia menghilangkan hadas atau hanya boleh untuk sholat? Nah. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pendapat yang benar, at-tayamumu rafi'un lil hadasi rob'an mu'akkota. Itu pendapatnya. Yaitu bahwa bertayamum itu menghilangkan hadas dalam waktu yang ditetapkan. Yaitu selama tidak ada air. Jadi selama tidak ada air. Jadi selama tidak ada air, maka orang boleh untuk bertayamum. Jadi sekali lagi, selama tidak ada air, maka orang boleh untuk apa? Bertayamum. Kenapa? Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sa'idu wudu'ul muslim malam yajidil ma'a. Fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha waliyumsahu basyaratahu. Jadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwa tayamum itu menghilangkan hadas, tetapi selama tidak ada air. Jadi selama tidak ada air. Kalau ada air berarti batal. Dan tidak boleh orang sholat dengan tayamum lagi. Contohnya begini. Antum tayamum ya. Di waktu duhur. Kemudian dapat air. Maka berarti batal dengan sebab ada air. Ketika kita akan sholat, wajib wudu. Walaupun tidak batal. Dengan batal tadi seperti batal kencing, batal qadha hajat. Maka wajib kita untuk berwudu. Dan tidak boleh sholat dengan tayamum yang tadi. Karena apabila ada air, maka batal. Nah, di sini bisa dipahami begini. Untuk poin yang kedua. Kalau ada pertanyaan, apa yang membatalkan tayamum? Maka jawabannya, semua yang membatalkan wudu, maka dia membatalkan apa? Tayamum. Tapi ada tambahan untuk tayamum, yaitu adanya apa? Air. Apabila ada air, berarti batal tayamumnya. Jadi tidak boleh sholat dengan tayamum yang tadi setelah ada air. Wajib kita untuk mandi apabila janabah, dan wajib bagi kita berwudu apabila hadas kecil. Nah, hadis yang tadi juga sebagai dalil bahwa sahabat yang tadi yang dia mengatakan aku adalah junub, kemudian Nabi SAW mengatakan bagimu tayamum saja. Kemudian tidak lama kemudian Nabi SAW dengan para sahabat mendapatkan air. Nah, ketika setelah mendapatkan air, maka Nabi SAW memberikan air kepada orang yang junub ini dan menyuruhnya untuk apa? Untuk mandi. Berarti apa? Kalau ada air, batal apa? Tayamum. Selama tidak ada air, maka orang boleh untuk bertayamum. Dan dengan tayamumnya itu apa? Menghilangkan hadasnya. Dan ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Jadi Allah Ta'ala ya tidak ingin untuk memberikan kesulitan kepada kalian, tetapi Allah Ta'ala berkeinginan untuk mensucikan kalian. Dalam arti tayamum itu mensucikan, tapi waktunya tertentu sampai ada air. Kalau ada air, maka berarti tidak boleh lagi bertayamum dan batal wudunya, ya berarti dia tidak boleh lagi sholat dengan tayamum yang tadi, tapi dia wajib untuk apa? Untuk berwudu setelah itu, ya itu kaidahnya. Jadi kalau kita bertayamum baik dari hadas kecil atau bertayamum dari hadas besar, setelah ada air wajib mandi janabah, dan setelah ada air kita juga wajib apa? Berwudu. Otomatis ya tayamum kita adalah batal. Tapi kalau ditanya apa yang membatalkan tayamum, maka jawabannya apa? Semua yang membatalkan wudu berarti membatalkan apa? Tayamum. Karena hukum pengganti seperti hukum yang diganti. Nah, itu penjelasan yang kedua. Yang ketiga, ya. Tanah atau dalam kalimat yang lebih umum, alat untuk bertayamum itu apa gitu ya? Apakah sesuatu yang kita boleh bertayamum itu hanya dengan tanah saja atau apa? Maka pendapat yang kuat dari semua pendapat ini yaitu kullu masaida ala wajhil ardi min turabin aw ramlin aw hajarin aw nahwi dzalik. Bahwa pendapat yang kuat, kita boleh bertayamum dengan semua apa yang ada di muka bumi. Ya. Dari apa? Turab, tanah, atau pasir, atau kerikil, atau batu. Tetapi kullu masaida 'ala wajhil ardh, setiap yang mengepul ke muka bumi ini. Ya. Dan tidak dihususkan hanya tanah. Jadi tidak hanya dihususkan apa? Tanah. Dan itu pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud bertayamum adalah dengan tanah saja, maka ini masyakoh, bertentangan dengan ruhsoh itu tayamum itu. Masyakoh itu berat. Coba kalau antum pergi ke daerah pesisir umpamanya, ya. Kemudian orang tidak mampu untuk mandi, dia akan bertayamum dengan apa? Oh, enggak ada, hanya ada pasir gitu. Maka berat. Dan tayamum hukum asalnya ruhsah, kemudahan. Ya. Kemudian bumi tidak semuanya tanah. Dan apa yang diinjak oleh manusia dan manusia berjalan di atasnya tidak hanya tanah. Dan tidak ada cerita bahwa Nabi SAW dengan para sahabat mekel tanah gitu ya. Jadi membawa tanah di kantongnya atau di tengah perjalanan mereka. Tidak ada tuntunan semacam itu. Ya. Tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa tanah gitu. Karena mungkin nanti kita akan berjalan di tempat yang tidak ada tanahnya. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada hadis ini itu menjelaskan poin yang ketiga, dan itu dianggap sangat penting bahwa bertayamum artinya boleh dengan semua apa yang ada di wajah bumi. Jadi tayamum itu boleh dengan semua apa yang ada di wajah bumi ataupun di atas bumi ini boleh. Nah, kemudian sebelum kita membuka pertanyaan, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran selain tiga masalah yang penting tadi. Dalam hadis ini pun menjelaskan dengan riwayat tadi dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tidak mengapa imam yang bertayamum mengimami makmum yang berwudu. Ya, jadi tidak dikatakan tidak sah jadi imamnya karena beda toharohnya gitu. Ya. Apabila imamnya itu punya udur sehingga dia bertayamum, maka tidak mengapa dia untuk apa? Untuk menjadi imam walaupun dia bertayamum dan makmumnya apa? Berwudu. Sebagaimana dalam riwayat ini. Jadi dalam riwayat kisah ini. Kemudian yang selanjutnya untuk menguatkan apa yang telah dijelaskan kemarin, bahwa tayamum boleh untuk hadas besar dan boleh untuk hadas kecil. Ya, dan tidak ada perbedaan ya. Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir tadi. Jadi Ammar bin Yasir kan berguling-guling menyangkanya seperti itu, pengganti dari mandi. Tetapi yang benar bahwa ya, bertayamum dari hadas besar seperti bertayamum dari hadas kecil. Boleh bertayamum dari hadas besar sebagaimana boleh bertayamum dari hadas kecil, dan kaifiyah tata caranya pun apa? Sama. Ya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, hadis ini menjelaskan sisi hukum lain. Barang siapa yang tertidur dari sholat, maka sholat ketika dia bangun. Jadi barang siapa yang tertidur dari sholat, maka dia sholat ketika dia terbangun. Ya, seperti tadi Nabi SAW dengan para sahabat kesiangan waktu subuhnya. Ya, sehingga telah keluar waktu subuh karena telah naik matahari. Nah, kemudian di situ disunahkan tetap adzan boleh, iqomah gitu ya. Bahkan sholat qobliyah subuhnya tetap ada gitu. Jadi kalau kita kesiangan terbangun, kita qobliyah dulu baru kita sholat subuh. Ya. Dan Nabi Hasan dengan para sahabat tetap berjamaah. Jadi kalau ditakdirkan kita umpamanya bersepuluh atau kita sekian orang dalam satu perjalanan, kemudian kita tertidur lelap ketika kita singgah di satu tempat, kemudian terbangun dan telah keluar bukan di waktu sholat, maka kita tetap disunahkan untuk adzan salah seorang di antara kita iqamat, kemudian tetap boleh sholat qobliyah, kemudian setelah itu sholat, ya, seperti apa yang ada dalam kisah ini. Jadi, seperti apa yang ada dalam kisah ini. Nah, kemudian sisi lain yang ada dalam hadis ini, bahwa di antara adab sesama muslim, dan ini sangat baik sekali, bahwa ya saling menghadiahi dan membalas pemberian itu sesuatu yang dianjurkan. Jadi bagi setiap kita gitu. Jadi bagi setiap muslim, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat penting. Jadi setiap di antara kita itu sangat penting. Kalau orang mengasih hadiah, kita membalasnya. Jadi saling menghadiah itu akan mengikat hati. Akan mengikat hati. Ya. Hal ini sebagaimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, ya, membalas. Ya. Kemudian atas jasa si wanita ini juga menunjukkan bahwa orang kafir itu tidak ada dalam satu tingkatan. Jadi orang kafir bagi yang mukim atau yang bepergian. Jadi safar itu bukan sebab bolehnya tayamum. Jadi safarnya saja bukan sebagai sebab bolehnya tayamum. Kalau orang sedang safar ada air, tidak boleh bertayamum. Udah dijelaskan ada tiga sebab utama orang boleh bertayamum. Satu, tidak ada air, baik sedang safar ataupun sedang mukim. Kedua, adamul qudrah. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya Ustaz. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita dari Garut. Pertanyaannya yang selanjutnya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kisah sahabat yang junub sehingga dengan pernyataan Pak Ustaz bahwa fungsi atau hukum penggantinya sama dengan yang diganti, dan sahabat tersebut sudah tayamum untuk mensucikan junubnya, berarti sudah suci. Sementara ketika ada air diberikan untuk mandi janabah kembali, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Iya. Bahwa hukum pengganti adalah hukum yang diganti. Ya, itu selama tidak ada air. Kalau ada air, tidak bisa jadi pengganti, kan gitu kaidahnya. Kalau udah ada air, tidak bisa lagi jadi pengganti. Ya, maka kembali kepada hukum asal, yaitu untuk mandi janabah dan untuk berwudu kembali. Ya, jadi bolehnya ada pengganti selama tidak ada. Ya, kalau udah ada air, tidak bisa diganti dengan apa? Dengan tanah. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakumullah khair kembali Ustaz untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat sebelum kita buka dari jamaah ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hamba Allah di Ciamis. Ustaz izin bertanya, apakah usapan pada anggota tayamum pada sela-sela jari dan juga mungkin pada lekukan hidung ataupun sudut mata, pipi dan sebagainya juga harus terusap Ustaz? Jazakumullah khair. Allah Ta'ala alam, bidunil isti'ab, tanpa harus takalluf, tanpa harus memberatkan diri, itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus ya mungkin rata, tidak harus lantis. Karena bukan mengusap ya kalau begitu. Ini juga tidak perlu umpamanya apa selak-selaknya. Apa yang diajarkan oleh Nabi begini, maka kita juga cukup begini kan, tidak usah seperti wudu ya, tidak seperti wudu, karena memang tanah ya tidak perlu masuk hidung, tidak perlu masuk apa masuk mata, karena itu akan memadorotkan. Jadi bukan rukhsah kalau memadorotkan ya. Islam itu kan mudah, tidak mungkin akan mensyariatkan sesuatu yang akan memadorotkan kepada kita. Kok debunya saja ditiup gitu ya, enggak mungkin harus dimasukkan ke lubang hidung, dimasukkan ke mata. Jadi tidak mungkin begitu maknanya. Baik, Ustaz. Jadi memudaratkan, Ustaz, ya. Nah, memudaratkan. Baik, Ustaz, jazakallahu khair untuk jawabannya kembali. Semoga menjadi pencerahan untuk penanya kita. Dan selanjutnya, tadi terlewat untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan coba bagi jamaah ikhwan yang ingin langsung bertanya kepada Al-Ustaz. Di luar pembahasan pun tidak mengapa, insya Allah. Kami persilakan. Baik, di sebelah sana, Pak. Ya, mikrofonnya di lantai 3. Baik, silakan, Pak. Baik, di lantangan saya suaranya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diusapkan. Ya. Baik. Baik, jazakallahu khair untuk pertanyaannya, Pak. Dan kami persilakan kepada Ustaz. Ya. Kalau seseorang berada di rumah sakit itu, ya. Kemudian dia tidak bisa berjalan ke tempat wudu dan datang waktu sholat dan tidak ada yang bisa mengantarkannya, dia boleh bertayamum di saat itu. Apalagi orang yang akan ditungkunya umpunya tidak tahu kapan akan datang gitu ya. Tidak mengapa dia untuk bertayamum. Jadi itu sama dengan wujuduhu kaadamihi. Jadi ada mulkudroh, tidak bisa untuk bertayamum. Contoh orang yang lumpuh gitu ya, orang yang stroke umpamanya. Dia di rumah dan tidak bisa dia untuk mengambil air. Sementara mungkin pembantunya tidak ada, keluarganya tidak ada, sedang kerja. Datang waktu sholat, sholat dengan tayamum. Dan ketika ada keluarganya dan dia bisa untuk berwudu, artinya tidak akan menambah sakit dengan seberwudu, maka diwudukan oleh keluarganya. Kalau ada keluarganya, tetapi tatkala tidak ada keluarganya, maka orang adalah bertayamum saja. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampunya. Baik, jazakumullah khair kembali kepada Ustaz dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Silakan, boleh satu pertanyaan kembali dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya kepada Ustaz, baik pembahasan kita yaitu tentang tayamum ataupun di luar pembahasan. Jika sudah sana, baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya, tentang hukum makmum. Apakah makmum membaca Al-Fatihah atau makmum tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam? Ya, yang jelas dalilnya kuat dan para ulama berbeda kepada tiga pendapat. Jadi ada tiga pendapat para ulama tentang bagaimana makmum tentang Fatihah. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur, ini pendapat kebanyakan para ulama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya, bahwa makmum wajib membaca Fatihah baik imamnya jahar ataupun sir. Jadi baik imamnya sir ataupun jahar, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah dengan menggunakan dalil umum la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, baik imam ataupun makmum umum gitu. Kemudian juga berdalil dengan riwayat Abu Hurairah, di mana Nabi SAW pernah mengatakan ada orang yang membaca di belakangnya, la'allakum taqra'u khalfa imamikum fala taf'alu illa bifatihatil kitab. Kata beliau, sepertinya kalian baca di belakangku, agak sedikit mengganggu maksudnya. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian membaca kecuali Al-Fatihah. Jadi tidak boleh baca lagi surat kita, yang hanya, yang wajib hanya Fatihah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang mengatakan makmum tidak wajib baca Fatihah, baik imamnya sir ataupun jahar. Jadi baik imamnya sir ataupun jahar, makmum tidak perlu baca. Ini pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau berdalil dengan dalil juga, man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraah. Bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bermakmum, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmumnya. Jadi barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, kalau sholat berjamaah, makmum tidak perlu baca, baik sir ataupun imamnya jahar. Artinya udah ditanggung gitu, menurut hadis tadi. Pendapat yang ketiga, yaitu pendapat pertengahan. Yaitu apabila imamnya jahar, maka makmum tidak wajib baca. Dan jika imamnya sir, maka makmum wajib baca. Ini pendapat ulama Hanabilah, dikuatkan oleh Imam Ibn Taymiyah gitu, di antaranya minal ulama, kemudian Imam Ibnul Qayyim gitu. Bahwa makmum tidak wajib baca kalau imamnya dijaharkan. Dan ini pendapat ulama hari ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab salat sifat salat Nabi, bahwa Syekh Al-Albani berpendapat kalau imamnya jahar maka makmum tidak wajib baca. Ya. Adapun pendapat yang pertama dikuatkan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, ya, itu berpendapat bahwa imam wajib, makmum wajib baca. Imam apa? Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Hajar, kemudian seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin berpendapat bahwa makmum tetap wajib baca walaupun imamnya jahar, termasuk guru kami, Rusai, Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Jadi ada tiga pendapat. Nah, dari tiga pendapat yang kuat adalah dua pendapat kita, yaitu pendapat pertama dengan pendapat yang terakhir. Ya, imam membaca ataupun tidak membaca ketika imamnya apa? Jahar. Nah, pendapat yang ketiga, mana dalilnya? Pendapat yang ketiga berdalil dengan firman Allah Ta'ala, ya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Maka para ulama yang ketiga itu berpendapat bahwa ayat ini yaitu ketika sholat. Dalam arti kalau imamnya membaca, maka makmumnya tidak wajib apa? Baca. Fa'idha kuri'a pa'an situ. Kemudian juga berdalil dengan hadis, hadis Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW mengatakan, inna maju ilal imamu li utama bihi, wa idha kabaru fakabiru, wa idha raka'a farka'u, wa idha rafa'a farfa'u, wa idha sajada fasjudu, wa idha rafa'a, wa idha jalasa fajlisu, wa idha kuria fa'ansitu. Jadi ada hadis yang bunyinya, imam itu dijadikan, diangkat untuk diikuti. Apabila beliau takbir, kita takbir. Apabila dia ruku, maka kita ruku. Apabila dia bangkit, maka dia bangkit. Apabila dia sujud, maka kita sujud. Apabila dia duduk, maka kita duduk. Sampai kepada ujung hadisnya, apabila imam membaca, maka dengarkan. Nah, maka hadis ini dijadikan dalil bahwa apabila imamnya jahar, maka makmum tidak wajib apa? Tidak wajib baca. Ini pendapat ulama Hanabilah. Jadi, dalilnya kuat. Dalilnya kuat. Dan bagi saya, al-amru sahlun. Perkaranya mudah. Ya, bagi antum silahkan mau taklid mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah silahkan, dan di Indonesia kan banyaknya Syafi'iyah gitu ya. Jadi membaca Fatihah di belakang imam. Siapa yang berpendapat dengan pendapat pertama ini, berarti kapan membaca Al-Fatihah? membaca Al-Fatihah yang paling afdol adalah ketika imam membaca surah. Jadi ketika imam membaca surah, tidak mengapa itu. Ya. Bagi yang berpendapat dengan pendapat nomor 3, ya, itu kuat. Imam Ahmad, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, ulama hari ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ulamanya. Nah, tapi kalau saya ditanya, saya pendapat nomor berapa? Saya berpendapat dengan pendapat yang pertama, bahwa saya berkeyakinan makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah walaupun imamnya apa dijaharkan. Kenapa? Karena hadis-hadisnya lebih kuat, dan bahwa riwayat yang tadi ya seperti riwayat dari Abdullah bin Umar, fa idza quri apaan situ, itu dinamakan ziyadah dhaif, artinya penambahan yang dhaif ya. Jadi itu pendapat-pendapat para ulama yang tentunya kuat pendapat pertama dengan pendapat yang terakhir. Adapun pendapat nomor 2 bahwa kalau imamnya sir tetap tidak baca, maka itu lemah ya, dari sisi penggunaan hadisnya lemah ya. Kemudian juga dikecualikan dengan hadis tadi la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Kemudian hadis la'allakum taqra'u khalfa imamikum illa bi fatihatil kitab, bahwa kalian jangan membaca kecuali fatihatul kitab ya. Itu pendapat-pendapat yang kuat ya, wallahu taala alam.